menikah lalu bercerai sebabnya cinta. Tragedinya manusia terjadi di mana-mana, di TV atau media, di desa atau di kota. Akhirnya rintih dan doa engkau panjatkan, itulah sifat insan dalam tragedi. Tragedi, tragedi, tragedi. Tragedinya manusia terjadi di mana-mana. Akhirnya rintih dan doa engkau panjatkan, itulah sifat insan dalam tragedi. Tragedi, tragedi, tragedi. Bagai sebuah negara bermusuh karena pendapat, berkawan karena sepaham. Akhirnya rintih dan doa engkau panjatkan, itulah sifat insan dalam.